Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah, wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ba'd. Alhamdulillah, mungkin yang pertama kali saya ucapkan jazakumullah khairan atas husnuzan antum terhadap diri kami pribadi. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas sebuah tahapan dalam penerbitan sebuah naskah menjadi bahan yang siap diedarkan atau siap dipublikasikan. Tahapan tersebut yaitu menyunting naskah. Sebagian menyebutkan bahwasanya menyunting bisa juga disebut dengan mengedit, sehingga sehingga penyunting disebut juga sebagai editor. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia cetakan tahun 2007 edisi ketiga pada halaman 1106, kata menyunting sendiri adalah sebuah turunan dari bentuk kata dasar sunting, yang mana kata dasar sunting memiliki beberapa makna, dan makna yang terkait dengan pembahasan kita adalah menyiapkan naskah siap cetak atau siap terbit dengan memerhatikan segi sistematika penyajian, isi, dan bahasa. Bahasa di sini menyangkut ejaan dari naskah tersebut, kemudian diksi yakni pemilihan kata, dan kemudian juga memperhatikan struktur kalimat pada naskah yang diedit tersebut. Dalam kamus besar bahasa Indonesia disebut juga atau masuk dalam salah satu entry dalam kamus tersebut, kata edit sudah diakui juga sebagai sebuah kata dalam bahasa Indonesia yang maknanya setara, sama dengan menyunting. Sehingga menyunting dalam hal ini sama dengan mengedit, ya. Oleh karena itu, seorang yang bertugas untuk menyunting, yang pekerjaannya menyunting, biasa disebut dengan editor. Tadi pagi sudah sempat disebutkan oleh Ustadzuna Ustadz Ayyub Safruddin Hafizullah, ketika menulis jangan memikirkan apa mengedit nanti enggak selesai-selesai, enggak jadi-jadi, enggak mulai-mulai. Karena memang pada dasarnya menyunting tersebut adalah suatu pekerjaan yang berbeda dengan menulis. Walaupun punya kaitan yang cukup erat. Jadi perlu diingat bahwasanya mengedit, menyunting itu pekerjaan yang berbeda, kegiatan yang berbeda dengan menulis. Sehingga kembali mengutip Ustadz Ayyub tadi pagi, kalau menulis, tulis aja dulu semua apa yang terlintas dalam pikiran kita, tulis. Gak usah mikir ini baik kalimatnya atau enggak, struktur kalimatnya benar atau enggak, nanti itu bagiannya apa? Editor, ya. Jangan khawatir. Barakallahu fikum. Dengan demikian, seorang editor dia akan menghadapi sebuah naskah. Dia akan menghadapi sebuah naskah yang dengan kemampuan yang ada pada dirinya, dia menjadikan naskah tersebut tujuan akhirnya adalah enak dibaca, enak dilihat, mudah dipahami. Jadi editor itu semacam penyempurna saja, ya, penyempurna saja. Nanti akan disebutkan beberapa hal terkait dengan kegiatan mengedit yang mungkin akan dengan penyebutan itu akan jelas, ya, perbedaan antara seorang penulis dengan editor. Untuk mengedit, seorang editor ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Dalam bahasa Indonesia, secara umum dikenal ada dua ragam pemakaian bahasa, yaitu bahasa lisan, bahasa tutur, bahasa ketika kita ngobrol, ketika kita berbicara dengan orang lain, dan bahasa tulisan. Bahasa tulisan adalah ketika kita menulis sesuatu untuk dibaca oleh orang lain. Tentu ada perbedaan antara kedua ragam bahasa tersebut. Ada perbedaan. Di antaranya ragam bahasa lisan, ketika kita berbicara, ketika kita ngobrol, itu biasanya tidak terlalu mementingkan sisi-sisi standar kebahasaan. Yang penting orang yang kita ajak ngobrol paham, ya. Kalimatnya gak sempurna, gak masalah. Pakai bahasa atau pakai kata yang tidak ada dalam kamus besar bahasa Indonesia, dalam artian kata tersebut sebenarnya bukan kata dalam bahasa Indonesia, gak masalah juga. Yang penting apa? Paham. Ini ragam bahasa lisan ketika kita ngobrol. Akan tetapi dalam ragam bahasa tulisan, kita perlu memperhatikan sisi-sisi standar kebahasaan tadi. Karena apa? Bahasa tulisan itu tidak sebagaimana bahasa lisan dalam hal apa? Cara memahami. Ketika kita berbicara dengan bahasa lisan, ragam bahasa lisan, akan sangat terbantu ketika seorang yang kita ajak bicara akan sangat terbantu dengan apa? Intonasi yang kita ucapkan, ya. Kemudian jeda naik turunnya, kemudian mimik wajah yang berbicara, ya. Mungkin satu kata, tapi dengan mimik wajah yang berbeda bisa dipahami berbeda. Nah, hal-hal yang seperti ini tidak ada pada apa? Tulisan. Tidak ada pada tulisan. Nah, ini yang harus disadari, selalu diingat oleh seorang yang sedang menyunting naskah. Mungkin sebagai sebuah ilustrasi, ada sebuah kalimat, ada juga di modul yang sudah dicetak oleh panitia. Ada satu kalimat yang coba kita perhatikan. Kalau kalimat tersebut hanya tertulis dan tidak diucapkan, kira-kira apa yang bisa kita pahami dari kalimat pada contoh nomor 1 tadi? Menurut kabar ayah ibu Zaid Abu Bakar adalah orang terkaya di kampungnya. Ada beberapa makna yang bisa diambil dari kalimat tersebut, dan semua makna itu benar secara logika. Bisa dibenarkan secara logika. Nah, seorang penyunting ketika menemui sebuah kalimat yang bisa memiliki beberapa makna, dia harus tahu apa makna yang dimaksud oleh penulis, sehingga dia bisa memberi tanda baca untuk memperjelas makna kalimat tersebut. Sebagai contoh pada kalimat ini, misalnya kita sedang menyunting naskah, kemudian mendapatkan kalimat seperti ini. Ini maksudnya yang memberi kabar itu siapa? Ayah, ibu, atau ayah, ibunya Z, atau siapa? Terus orang yang terkayanya itu siapa? Ya, kita nggak bisa menentukan. Tetapi ketika kita beri tanda koma, di belakang sebuah kata tertentu, maka kalimat tersebut menjadi lebih jelas. Contohnya, kita beri koma pada kata setelah kabar. Menurut kabar, sehingga ini kalau diucapkan orang akan mudah memahami kenapa ada intonasinya. Menurut kabar, terus ada jeda. Oh, berarti menurut kabar ayah Ibu Zaid Abu Bakar adalah orang terkaya di kampungnya. Jelas. Siapa orang yang terkaya di kampungnya? Ayah Ibu Zaid. Dari mana kita tahu? Ada kabar. Wallahualam kabarnya siapa. Yang jelas ada kabar yang mengabarkan bahwasanya ayah Ibu Zaid orang yang terkaya di kampungnya. Ini apabila kita beri koma pada apa? Kata setelah pada setelah kata kabar. Kalau kita beri koma pada kata yang setelahnya, menurut kabar ayah Ibu Zaid Abu Bakar adalah orang terkaya di kampungnya. Sekarang siapa yang memberi kabar? Ayah. Siapa orang paling kaya di kampungnya? Ibu Zaid. Berbeda makna antara kalimat pada yang contoh kedua dengan kalimat pada contoh ketiga. Hanya dengan apa? Meletakkan koma. Atau dalam ragam bahasa lisan, kita memberi jeda pada kata apa. Kalau kita geser lagi komanya, kita geser lagi komanya. Menurut kabar ayah ibu, Zaid Abu Bakar adalah orang terkaya di kampungnya. Siapa yang memberi kabar sekarang? Ayah dan ibu kita. Orang yang terkaya adalah Zaid Abu Bakar. Masih ada kemungkinan makna yang berikutnya. Kita geser lagi komanya. Menurut kabar ayah ibu Zaid, Abu Bakar adalah orang terkaya di kampungnya. Semua makna ini masuk akal ya, bisa diterima oleh akal. Nah, ini harus ditentukan oleh seorang editor. Maksudnya penulis itu mau menunjukkan makna yang mana. Maka seorang editor harus jeli. Di mana dia harus memberikan apa? Tanda baca. Dalam bahasanya apa? Tanda koma. Ini hanya sebagai sebuah ilustrasi kecil tentang apa? Bahwasanya ragam bahasa lisan itu berbeda dengan ragam bahasa tulisan. Nah, beralih kepada bab yang berikutnya tentang mengapa sih editing itu menjadi sesuatu yang penting. Mengapa penyuntingan itu diperlukan? Sebuah naskah yang dipublikasikan, kata dipublikasikan bisa bermakna luas, mungkin jadi buku atau terbit dalam sebuah majalah bersama dengan naskah-naskah yang lain, atau mungkin dipublikasikan melalui apa? Website internet, atau mungkin dengan grup-grup WhatsApp dipublikasikan. Sebuah naskah yang dipublikasikan tanpa ada proses pengeditan biasanya akan mengandung kesalahan. Ya, mengandung kesalahan. Bisa jadi mungkin kesalahan dalam bentuk apa? Huruf, salah ketik, atau tanda bacanya salah meletakkan seperti pada contoh yang tadi, maka akan menimbulkan makna yang berbeda. Ada pula mungkin kesalahan bagaimana tata bahasanya, kesalahan pemilihan kata. Maksudnya penulis mau mengungkapkan makna A, ternyata kata yang digunakan oleh penulis ternyata maknanya adalah B misalnya. Nah, penyunting harus jeli terhadap kesalahan-kesalahan tersebut. Ada pula kalimat misalnya yang memiliki makna yang tidak jelas atau rancu. Ada pula mungkin kalau di majalah misalnya gambarnya keliru, atau gambarnya misalnya tidak memenuhi standar yang biasa dipakai oleh majalah tersebut. Misalnya majalah tersebut enggak pernah pakai gambar yang misalnya enggak pernah menampilkan gambar kubah masjid atau menara misalnya. Nah, editor penyunting harus memahami hal-hal yang seperti ini. Ya. Ketika menghadapi ada menghadapi gambar yang tidak memenuhi standar penerbit, maka harus dikoreksi. Nah, naskah yang diterbitkan tersebut apabila terkait dengan ilmu, dengan dakwah, maka sepantasnya kesalahan-kesalahan tersebut dikurangi. Iya. Kalau mungkin sih ditiadakan sama sekali, walaupun hampir-hampir tidak mungkin. Kenapa? Ya namanya manusia, kodratnya pernah sempurna. Mesti ada saja kesalahannya. Kalau naskah tersebut salahnya mungkin dalam hal tanda baca, salahnya dalam hal peletakan titik koma, atau salah ketik hurufnya keliru, mungkin masih bisa dimaklumi ya. Akan tapi ketika yang keliru adalah maknanya, nah, ini menjadi sebuah kesalahan yang berdampak kepada apa? Pembaca. Dia bisa jadi memahami apa? Makna yang salah dari sebuah tulisan. Sebagai sebuah ilustrasi, dulu pernah penulis waktu awal-awal belum mengenal dakwah, suka beli buku-buku agama terjemahan begitu. Penulis pernah tertarik dan akhirnya membeli sebuah buku terjemahan tentang sifat sholat Nabi. Isinya kalau enggak keliru fatwa-fatwa Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala tentang sholat. Buku asli tersebut tentu saja bagus ya, dalam bahasa Arab tentu saja buku tersebut bagus. Tapi yang penulis beli kebetulan adalah buku terjemahan. Ada sebuah kesalahan penerjemahan, kesalahan makna yang baru penulis ketahui setelah penulis ngaji, belajar, dan mulai mengetahui sedikit ya tata cara sholat yang benar secara syariat. Disebutkan dalam buku tersebut, penulis enggak pernah merasa bahwasanya itu sesuatu yang salah sampai kemudian tahu di belakang hari. Disebutkan oleh penerjemah, atau dalam buku tersebut disebutkan bahwasanya ketika seorang sholat disunahkan menggunakan sutra. Penerjemah kemudian memberikan keterangan. Kata sutra kan belum banyak dipahami oleh masyarakat Indonesia. Penerjemah memberikan keterangan apa? Dalam kurung jaz. Jadi yang terbayang dalam benak penulis, benak saya waktu itu, jadi kalau sholat pakai jaz yang ma'ruf itu, jaz yang biasa dipakai mungkin kalau ada akad nikah atau apa gitu. Bayangkan kalau itu kemudian tidak mengalami, penulis mungkin waktu itu tidak kemudian diberikan taufik untuk belajar, bisa jadi sampai sekarang akan menganggap sunnah apa sholat memakai jas, padahal sutra jelas maknanya. Barakallahu fikum. Ada contoh lain, buku yang lain, terjemahan doa yang sangat-sangat masyhur, diterjemahkan oleh sekian banyak penerbit. Ada sebuah terjemahan yang cukup mengganggu, mengganggunya karena salah terjemah. Wallahualam, apakah mungkin karena penerjemahnya belum belajar dasar-dasar akidah atau bagaimana? Ada doa berlindung dari tiara. Allahumma la khaira illa khairuk wa la ilaha ghairuk. Diterjemahkan oleh penulis oleh penerjemah, la khaira illa khairuk, tidak ada burung kecuali burungmu. Ini wakilnya terjadi. Padahal mungkin kalau bagi kita ikhwah salafiyin, pelajaran bahasa akidah yang mendasar seperti itu kan alhamdulillah kita dapatkan ya. Kita dapatkan dengan makna yang benar. Kebetulan ini memang dulu hampir-hampir belum ada penerbit yang dari kalangan ikhwan salafiyin. Adanya buku-buku terjemahan Islam, penulis juga belum ngaji ya. Waktu itu anggap kalau ada buku terjemah dengan penulis asli adalah saya yang dikenal, senang kan dibeli. Ternyata di dalamnya ada apa? Kesalahan-kesalahan penerjemahan. Nah, hal yang seperti ini tidak sepantasnya terjadi pada apa? Terbitan-terbitan kita Ikhwan Salafiyin. Karena kesalahan makna tersebut akan mempengaruhi bahkan apa? Amalan atau keyakinan yang akan dianut atau diamalkan oleh yang membaca naskah tersebut. Kemudian kita coba mengkilas balik tentang penerbitan atau mungkin lebih luasnya dunia tulis-menulis di kalangan kita Ikhwah Salafiyin. Mungkin sebelum tahun 2000 boleh dikatakan penerbit buku di kalangan kita Ikhwan Salafiyin mungkin kalau enggak dua, seingat saya majalahnya juga cuma satu dulu yang terbit di Indekolan itu, ya sangat minim adanya terbitan-terbitan dari kalangan Ahlussunnah Salafiyin. Kemudian apabila kita bandingkan dengan masa sekarang ini, maka kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik kepada sekian banyak pihak dari kalangan Ahlussunnah Salafiyin yang ikut berusaha mencoba menyebarkan karya-karya tulis dalam bentuk dengan berbagai bentuknya, dalam bentuk buku, majalah, buletin, atau mungkin website-website mereka, semuanya dalam bentuk apa? Karya tulis. Dan kalau kita melihat hasil atau melihat sumber, ya, sumber yang dinukil, kita akan mengetahui bahwasanya hasil karya komunitas Salafiyin sebenarnya memiliki keunggulan dibandingkan hasil karya tulis, baik itu tulisan langsung maupun terjemah dari kalangan yang di luar Salafiyin. Saya pernah ingat dulu ada sebuah buku yang aslinya naskahnya atau bukunya Syarabi Hafizullah, diterbitkan oleh salah satu penerbit Ikhwani, tapi ternyata apa? Ada satu bab kalau enggak salah, karena tidak mencocoki hawa nafsu mereka, dipangkas, dipotong. Ini yang saya dengar dari seorang ustadz waktu itu yang menyampaikan, ini bukunya apa? Penerbitnya ini apa? Enggak amanah, penerjemahnya enggak amanah. Nah, dua hal ini insya Allah ada pada kita Ahlussunnah Salafiyin. Di antara, ya, mungkin di sana masih ada hal-hal lain yang sebenarnya itu merupakan keunggulan bagi kita Salafiyin. Yang pertama adalah sumber tulisan, rujukan yang dijadikan sumber yang dinukil untuk kemudian diterjemahkan atau kemudian dikompilasi menjadi sebuah tulisan yang baru oleh para penulis-penulis di kalangan Salafiyin. Sumbernya adalah karya-karya ulama Ahlussunnah yang sudah ma'ruf, dikenal keilmuannya. Yang hal ini tentu menarik bagi kaum muslimin secara umum. Karena apa? Keilmuan yang dipercaya, keilmiahan karya tulis tersebut. Kemudian yang kedua, keunggulannya adalah penerjemah yang menjunjung tinggi asas amanat ilmiah. Insya Allah kalau di kalangan kita Ikhwah Salafiyin, penerjemahan itu sangat menjunjung tinggi amanat ilmiah. Jangan sampai ada kata yang bahkan ya sampai jangan sampai ada kata yang tidak terterjemahkan. Hampir-hampir mungkin boleh dikatakan seperti itu. Sehingga karena sangat menjaga amanat ilmiah, boleh dikatakan secara makna substansi hampir-hampir tidak ada kesalahan sehingga pembaca punya rasa siqah, rasa kepercayaan. Karena apa? Sumbernya diambil dari karya ulama, penerjemahnya juga bisa dipercaya. Ini merupakan sebuah keunggulan, merupakan sebuah keunggulan atau dua ya diantara mungkin yang bisa kita sebutkan di sini. Angkat tapi ya begitulah, namanya ada sisi positif ya, biasanya ada sisi negatif, ada kekurangan juga. Kekurangan ini wallahu alam mungkin dari apa yang kita baca dan kita lihat. Karena wallahu alam bisa jadi sebabnya adalah tidak, atau naskah-naskah tersebut tidak mendapatkan khidmat penyuntingan, editing yang semestinya. Pokoknya ada sebuah naskah diterjemahkan, dikoreksikan ke ustaz, secara makna tidak ada yang salah, terbit. Akan tetapi hal yang seperti ini yang secara substantif, secara isi sangat berkualitas, terkadang apa, hasil terbitannya tidak enak untuk dibaca. Karena apa? Adanya kesalahan-kesalahan, pembaca merasa enggak nyaman. Kesalahan ketik aja kalau dalam satu halaman banyak salah ketiknya, pembaca sudah apa? Ini sebenarnya yang ngetik gimana sih? Bisa enggak menerjemahkan? Timbul apa? Rasa syak, rasa ragu-ragu akan kualitas. Sehingga pembaca bisa jadi akan segera kehilangan selera untuk meneruskan. Lihat halaman satu udah kayak gitu, ya sudahlah. Kayaknya halaman berikutnya susah ini, enggak jadi baca. Akhirnya apa? Ilmu yang ada dalam buku tersebut atau dalam naskah tersebut terhalangi sampai kepada pembaca. Tentu ini sesuatu yang bertentangan dengan tujuan kita menerbitkan tulisan. Ini apa? Agar tersebar di kalangan kaum muslimin secara umum. Nah, kekurangan-kekurangan atau ketidaknyamanan yang selama ini biasanya kita bisa temukan dalam karya tulis kita salafiyin, mengutip ucapan seorang ustaz kita, Ustadzina Luqman Hafizullah, mungkin ada yang tersinggung, enggak apa-apa, tapi jadikan ketersinggungan ini ketersinggungan yang positif. Ketersinggungan yang positif artinya apa? Untuk kita memacu, melecut diri menjadi lebih baik. Insya Allah tidak mengapa kita sebutkan beberapa diantaranya. Yang pertama diantaranya kesalahan ejaan dan tanda baca. Mungkin ada penulis yang, atau kita akan menyebut penulis di sini ya, penyunting begitu. Karena naskah terbit harusnya melalui penyunting, editor. Kalau masih ada kekeliruan, baik dalam hal ejaan atau tanda baca, yang kita salahkan pertama kali adalah editornya, bukan penulisnya. Karena editorlah yang mengemas naskah tersebut. Tugas penulis adalah menuangkan ide, menuangkan gagasan. Yang pertama kesalahan ejaan dan tanda baca. Mungkin akan kita sebutkan nanti secara rinci pada babnya insya Allah. Yang kedua penggunaan kata-kata yang tidak baku. Mungkin dalam naskah tersebut dicantumkan kata-kata yang merupakan ragam bahasa lisan, bukan ragam bahasa tulisan. Secara kaidah dalam penyuntingan tidak baku, berarti sebuah kesalahan. Kemudian yang ketiga kalimat yang rancu, tidak jelas maknanya. Ini nanti akan ada contohnya juga. Kemudian yang keempat, kalimat yang panjang tanpa tanda baca selain sebuah titik tanda akhir kalimat di akhir paragraf. Mungkin yang ini masih sering kita lihat. Satu paragraf isinya mungkin satu halaman, satu kalimat tok, satu paragraf, enggak ada tanda titik, koma, kecuali satu di akhir. Kita melihatnya aja udah lelah, apalagi harus membacanya. Padahal sebenarnya bisa jadi kalimat tersebut bisa dipecah menjadi beberapa kalimat yang ringkas. Kemudian digabungkan dengan apa? Menggunakan kata hubung atau frase hubung antar kalimat. Jadi tidak mesti saklek ketika menerjemahkan. Kemudian yang kelima, kesalahan penggunaan kata hubung antar kalimat dan intra kalimat. Ini juga sering kita dapatkan. Akan ada contohnya insyaallah. Semoga cukup waktunya. Kemudian yang keenam, ini tata letak alias layout. Kemudian tipografi, pemilihan huruf dan spasi. Huruf-huruf tertentu ada yang memang huruf sifatnya adalah huruf poster. Dia hanya cocok dijadikan huruf untuk publikasi sebuah poster. Misalnya huruf yang modelnya sangat aneh misalnya. Ada huruf-huruf yang memang cocok dijadikan judul. Ada huruf-huruf yang cocok dijadikan badan naskah. Secara umum untuk badan naskah biasanya digunakan huruf-huruf yang memiliki atau ujungnya runcing, ada kaitnya di ujung-ujungnya. Seperti apa? Times New Roman atau mungkin Jasmine UPC yang biasa dipakai di syariah itu. Kalau kita perhatikan, di ujung-ujungnya ada kait, baik kaitnya bulat atau kaitnya runcing. Wallahualam, kata para ahli tipografi, huruf-huruf yang memiliki karakter runcing dan ada kait itu katanya lebih bisa secara psikologinya katanya lebih bisa mendatangkan kesatuan kata daripada kata-kata yang atau daripada huruf-huruf yang tidak ada kaitnya, yang tidak ada kait. Wallahualam bishawab. Ini bisa dipelajari lebih lanjut mungkin pada kapan-kapan lagi insyaallah. Demikian juga kadang ada ilustrasi yang tidak padu, sehingga dengan tata letak, kemudian tipografi, kemudian ilustrasi yang tidak padu, sebuah naskah atau katakan sebuah buku menjadi apa? Naskahnya kurang terbaca. Kurang terbaca. Seringkali misalnya apa? Ada ilustrasi agak tebal, kemudian ada naskah di atasnya. Maka sebagian orang merasa ketika tulisan naskah warna hitam, kemudian background ada gambar latar belakang yang juga hitam putih dan berbentuk bunga misalnya atau apa, akan mengurangi apa? Keterbacaan naskah. Karena gabung warna hitamnya huruf dengan warna hitamnya ilustrasi tersebut. Ya, ini sebagai sebuah contoh kecil. Sehingga yang mungkin perlu kita tekankan di sini adalah hal-hal yang ada seperti ini tidak seharusnya terjadi. Karena apa? Terkadang hal yang seperti itu menyebabkan orang lain, kaum muslimin secara umum, malas atau tidak mau membaca naskah-naskah terbitan kita Ahlussunnah Salafiyyin. Karena apa? Karena adanya kesalahan-kesalahan teknis yang mungkin sebenarnya tidak, bagi kita sepertinya tidak ada efeknya lah, enggak ada pengaruhnya. Akan tapi ternyata itu sangat mempengaruhi kenyamanan pembaca dalam menyelesaikan bacaan terhadap naskah tersebut. Karena itu kalau boleh ya kita memberikan saran kepada semua pihak di kalangan Ahlussunnah yang memiliki misi untuk menerbitkan naskah-naskah apapun itu, terutama mungkin yang sedang marak sekarang adalah grup WhatsApp, ya, menerjemahkan satu potong, satu paragraf, satu dua kalimat diterjemahkan kemudian diposting. Masya Allah, ini kebaikan. Hanya saja mungkin penulis kalau boleh memberi saran, kalau boleh grup-grup WhatsApp yang diampu oleh Asatidzah dan Ikhwah Salafiyyin memiliki kualitas naskah yang baik. Kenapa ini perlu disarankan? Tujuannya adalah untuk meningkatkan minat baca kaum muslimin secara umum terhadap tulisan-tulisan tersebut. Kalau kita perhatikan sebenarnya, fatwa-fatwa yang diterjemahkan dalam grup-grup WhatsApp itu sangat menarik, sangat penting, sangat dibutuhkan oleh kaum muslimin secara umum, bukan hanya salafiyin. Tapi ketika kita ingin meneruskan terjemahan tersebut, kita sendiri merasa enggak pede, kenapa? Banyak sekali salahnya. Khawatir malah orang, mungkin orang yang belum mengenal dakwah kita kirim itu malah bingung bacanya. Nah, ini kan juga sebuah kendala. Karena itu kita sarankan agar tulisan-tulisan di grup WhatsApp juga, terutama sebelum dipublikasi, hendaknya mengalami atau menjalani tahap penyuntingan yang semestinya. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian kita masuk pada bab yang ketiga tentang kompetensi dasar seorang penyunting naskah. Kompetensi ini kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang penyunting. Mungkin atau memang karena yang dibebankan kepada saya adalah penyuntingan. Sekarang babnya berbeda sama sekali dengan bab penulis. Harus diingat ya, kita sedang bahas tentang penyuntingan, bukan penulisan. Mungkin nanti ada di antara antum yang ternyata lebih berminat dalam hal editing daripada hal menulis misalnya. Siapa tahu ada. Jadi hal yang seperti ini perlu diperkenalkan. Dan ini jangan diterapkan ketika kita menulis, ya. Jangan diterapkan ketika kita menulis. Serahkan tugasnya pada editor. Tugas seorang penulis adalah menuangkan ide gagasan dalam sebuah tulisan. Setelah itu serahkan kepada seorang editor. Barakallahu fikum. Apakah semua orang bisa menjadi penyunting, bisa menjadi editor? Nah, mungkin sebelum menjawab pertanyaan tersebut, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang tugas apa sajakah yang dilakukan oleh seorang editor, penyunting. Tugas pokoknya sudah disebutkan tadi, yaitu menyajikan naskah hasil karya penulis ke hadapan pembaca dalam bentuk yang terbaik dan terbagus, mudah dibaca dan dipahami. Mudah dibaca dan mudah dipahami. Ini secara umum tugas seorang penyunting. Tetapi bisa dirinci tugas seorang penyunting menjadi beberapa pekerjaan, menjadi beberapa kegiatan. Yang pertama adalah menyunting naskah dari sisi atau dari segi kebahasaan. Yaitu seperti apa? Ejaan, diksi, kemudian struktur kalimat. Ini terus saja menuntut pengetahuan berbahasa Indonesia yang baik. Menuntut pengetahuan tentang bahasa Indonesia atau ragam kalimat bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian yang kedua, memperbaiki naskah dengan persetujuan penulis. Ketika mendapati, seorang penyunting mendapati ada sebuah kesalahan, atau mungkin bukan kesalahan tapi sekedar apa, ketidaknyamanan yang akan dihadapi oleh pembaca ketika membaca sebuah kalimat. Nah, biasanya penyunting akan berkomunikasi dengan penulis. Afwan, apakah maksud antum yang seperti ini dari kalimat ini? Nah, kalau diiyakan, maka diganti. Kalau terjemahan mungkin lebih mudah. Ini merujuk dari kitab apa ya? Kita langsung merujuk pada kitabnya, oh maksudnya seperti ini. Langsung kita ganti bisa. Tapi pada dasarnya, biasanya untuk memperbaiki naskah itu butuh persetujuan dari penulis. Kemudian yang ketiga, membuat naskah enak dibaca dan tidak membuat pembaca bingung. Nah, artinya kita memperhatikan keterbacaan naskah ketika sudah dalam bentuk terbitan. Bukukah ataukah buletin, majalah dan yang lain-lainnya. Kita perhatikan betul agar naskah tersebut mudah dibaca. Ini meliputi banyak hal. Bisa jadi mungkin pemilihan kalimat, kesederhanaan kalimat, bisa jadi ada kaitannya dengan ilustrasi yang dipakai dan sebagainya. Kemudian tugas yang terakhir adalah membaca dan mengoreksi cetak coba atau proof. Sebelum dicetak dan diedarkan dalam bentuk buku yang sudah dicetak, biasanya editor akan memeriksa kembali sebuah naskah yang sudah dalam bentuk print, yang sudah di print dalam bentuk buku, tapi dia belum diperbanyak secara massal, maka itu adalah kesempatan terakhir bagi seorang editor untuk memperbaiki kesalahan atau mungkin memasukkan editan-editan yang belum dimasukkan. Nah, dari keempat hal ini mungkin kita bisa mengira-ngira, menerka kiranya hal-hal apa saja sih yang perlu dimiliki oleh seorang editor. Kompetensi dasar penyunting naskah, kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh seorang penyunting naskah. Ada beberapa hal yang kalau kita tulis di sini bisa sampai 10. Yang pertama, menguasai ejaan yang baku dalam bahasa Indonesia. Penyunting harus menguasai kaidah ejaan bahasa Indonesia yang baku dan berlaku saat ini. Misalnya bagaimana cara atau kapankah digunakan huruf kapital, huruf besar. Kapankah huruf atau naskah harus ditulis dalam huruf kecil. Bagaimanakah cara penggunaan tanda baca. Bagaimana memenggal sebuah kata. Sebuah kata dipenggal dilanjutkan pada baris yang di bawahnya, di berikutnya, dan lain-lain. Ini syarat mutlak sebenarnya yang harus dimiliki seorang penyunting. Dia harus tahu ejaan, kaidah ejaan dalam bahasa Indonesia. Tidak usah khawatir, untuk hal ini kita bisa merujuk kepada pedoman umum. Sebuah buku yang diterbitkan oleh pusat bahasa atau mungkin balai bahasa, Departemen Pendidikan Nasional. Pedoman umum ejaan yang disempurnakan. Di sana disebutkan tentang hal-hal ini, bahkan lebih lengkap, jauh lebih lengkap, sampai kepada hal pembentuk, bagaimana cara membentuk kata dari unsur serapan bahasa Inggris, dari bahasa Belanda, dan lain-lain, menjadi sebuah kata yang dianggap baku dalam bahasa Indonesia. Ini yang pertama, menguasai ejaan. Yang kedua adalah menguasai tata bahasa. Artinya penyunting menguasai, mengetahui struktur atau susunan kalimat bahasa Indonesia yang baik. Itu seperti apa. Kemudian kata-kata yang baku itu yang mana saja. Kemudian bentuk-bentuk yang salah kaprah sebenarnya, tapi sering dipakai. Seorang penyunting juga harus mengetahuinya. Bukan hanya mengetahui bentuk salah kaprahnya, tapi juga mengetahui bentuk, bagaimana bentuk yang benar. Kemudian bagaimana memilih kata yang pas, yang sesuai dengan maksud yang diinginkan. Kemudian kalimat yang benar seperti apa, kalimat yang salah seperti apa. Ini harus dikuasai juga oleh seorang editor. Kemudian yang ketiga adalah bersahabat dengan kamus. Ketika seorang menyunting, dia akan menghadapi, yang dihadapi adalah kata per kata dalam sebuah naskah. Maka bisa jadi kata tersebut sesuai dengan makna yang dimaksud oleh penulis. Bisa jadi penulis sebenarnya ingin mengungkapkan sebuah kata atau sebuah makna, tapi kata yang digunakan keliru. Misalnya ingin mengungkapkan kata kontradiksi, makna dari kontradiksi berlawanan. Akan tapi penulis kemudian mencantumkan kata apa? Kontroversi misalnya. Ini makna yang berbeda. Nah, ketika itu penulis harus mengecek. Kemana kita harus mengecek? Nah, dibutuhkan seorang penyunting itu bersahabat dengan kamus. Kamus di sini yang dimaksud adalah kamus satu bahasa. Jadi bahasa Indonesia ke bahasa Indonesia. Misalnya kamus besar bahasa Indonesia terbitan balai bahasa atau pusat bahasa. Sebuah kamus yang menerangkan arti dari sebuah kata dalam bahasa Indonesia. Sebuah kata bahasa Indonesia diterangkan maknanya dalam bahasa Indonesia juga. Selain itu penyunting juga perlu bersahabat dengan kamus dwi bahasa, kamus dua bahasa. Misalnya dalam hasanah penerbitan kita, Komunitas Salafiyin, tentunya adalah bahasa Arab. Ya, kamus Arab Indonesia misalnya. Karena kadang perlu mengecek terjemahan sebuah kata benar enggak. Ini kok artinya kalimat ini kok agak janggal ya. Maka harus ada kepekaan dari seorang penyunting. Ini agak janggal, berarti harus dicek. Artinya apa? Kembali kepada kamus. Misalnya kamus Arab Indonesia. Terkadang pula lebih jauh mungkin kamus satu bahasa di bahasa Arab, misalnya Al-Muhit, kadang perlu juga memiliki dan menyanding kamus tersebut, karena kata-kata dalam bahasa Arab juga memiliki penggunaan, beda konteks bisa berbeda makna. Yang keempat adalah memiliki kepekaan bahasa. Maksudnya seorang penyunting bisa membedakan mana kalimat yang halus, mana kalimat yang kasar, kalimat-kalimat atau kata-kata apa saja yang perlu dihindari, harus peka, harus sensitif. Kata-kata seperti ini gak bisa dipakai di forum yang seperti ini. Misalnya, kita pernah mendengar cerita dari asatidah yang biasa, yang pernah mengisi di Malaysia misalnya. Kalau ngisi di sana, jangan menggunakan kata butuh. Artinya apa? Besok ya kalau daurah saya ketemu orang Malaysia, tanya artinya apa. Sehingga perlu diganti kata yang semakna. Berarti apa? Mungkin perlu begitu. Sehingga ketika di Malaysia misalnya tulisan atau mungkin berdakwah secara lisan, hindari kata-kata apa? Butuh. Satu contoh kecil. Nah, barakallahu fikum. Ada kepekaan. Misalnya suatu kata dalam bahasa Indonesia tapi di daerah tertentu memiliki konotasi yang negatif, maka kita juga harus menghindari pemakaian kata tersebut. Nah, untuk memiliki kepekaan berbahasa ini, penyunting harus rajin-rajin membaca. Tidak hanya buku-buku berbahasa Indonesia, tapi juga tentu kitab-kitab berbahasa Arab. Ya, sembari kita belajar, dituntun membaca kitab tersebut oleh asatidzah kita, hafizahumullah ta'ala. Kepekaan bahasa bisa diasah, caranya sering membaca. Memang dunia tulis-menulis tidak akan lepas dari namanya kegiatan membaca. Orang yang malas membaca, orang yang tidak pernah membaca tidak cocok jadi penulis ataupun penyunting. Karena dasar dari menulis dan menyunting adalah seseorang suka membaca. Seseorang suka membaca. Nah, kemudian yang kelima, memiliki ketelitian dan kesabaran. Jadi seorang editor itu harus teliti, ya, karena dia harus mengoreksi, nah, mana yang keliru. Kemudian sabar, karena proses editing, proses penyuntingan itu berlangsung berkali-kali. Berlangsung berkali-kali. Sebelum naskah tersebut, katakan mungkin menjadi majalah, menjadi buku, itu mengalami proses editing berkali-kali. Dari mungkin baca pertama. Oh iya, mungkin perlu disebutkan di sini, seorang penyunting ketika hendak menyunting sebuah naskah, mengedit sebuah naskah, di antara bentuk sabarnya dia harus berulang, bisa jadi harus berulang kali, beberapa kali membaca naskah tersebut dari awal sampai akhir. Dalam dunia menyunting ada istilah namanya membaca awal. Sebelum berangkat menyunting, dia membaca naskah yang mau dia sunting dari awal sampai akhir, sehingga tahu gambaran secara global naskah tersebut berbicara tentang apa, dan juga sudah tahu kira-kira nanti naskah ini kekurangannya di sebelah mana, kata-kata yang perlu diubah di sebelah mana. Membaca awal, ini diperlukan teknik membaca cepat. Membaca cepat sebuah naskah. Tapi ya, namanya manusia, ketelitian itu terbatas ya. Ketelitian itu terbatas. Seperti kita sebutkan tadi, gak ada yang manusia biasa itu, gak ada yang sempurna. Sehingga di kalangan dunia editing, sebuah naskah yang tingkat kesalahannya di bawah 10%, artinya 90% bagus benar, maka itu sudah dianggap bagus. Ya, yang 10% biarkanlah disisakan untuk kodrat kemanusiaan kita. Ya memang manusia itu enggak pernah sempurna. Padahal sudah dibaca berulang kali oleh beberapa orang. Ya, editing itu kan berlapis. Ada editing pertama hanya memperbaiki misalnya struktur bahasa. Nanti editing naik level kedua membenahi ini secara makna betul enggak? Terus nanti yang terakhir adalah membaca cetak coba, proof. Ketika mau dicetak, penyunting harus membaca lagi dari awal sampai akhir. Barakallahu fikum. Kemudian yang keenam adalah memiliki kemampuan menulis. Ya, yang dasar-dasar saja. Memiliki kemampuan menulis secara dasar. Karena dia harus memperbaiki sebuah tulisan. Gimana kalau dia gak bisa nulis? Kan gak tahu mana tulisan yang baik, mana tulisan yang benar. Dan terkadang juga seorang editor diminta untuk membuat naskah seperti sebuah saduran yang kemudian dicantumkan di halaman belakang sebuah buku. Seorang editor harus memiliki kemampuan menulis walaupun apa? Tulisan-tulisan yang singkat saja. Tulisan-tulisan yang singkat saja. Ada kalanya mungkin seorang editor harus membuat surat kepada penulis karena penulis tidak berada di sisinya, di kota lain atau bagaimana. Atau kadang harus, misalnya ketika hendak menerjemahkan sebuah buku, harus membuat surat kepada penerbit aslinya, meminta izin, meminta hak terjemah misalnya. Maka penyunting, ini tugasnya seorang penyunting juga, dia harus memiliki kemampuan untuk menulis. Kemudian yang ketujuh adalah menguasai bahasa tertentu. Ini kaidah secara umum dalam penyuntingan, menguasai bahasa tertentu di luar bahasa Indonesia tentunya. Maka dalam pembahasan kita adalah menguasai tata bahasa atau nahu bahasa Arab. Ada sebuah anjuran dari seorang ustaz, ya paling enggak sudah pernah menamatkan mutamimah sehingga bisa menyunting dengan baik. Karena ketika yang disunting adalah naskah asli dalam bahasa Arab, ya kalau pengetahuan bahasa Arabnya tidak mencukupi, terkadang tidak bisa mendeteksi di mana ada kesalahan. Kemudian yang ke-8, ini kemudian jangan jadi pada takut, wah gak jadi aja lah ya. Pokoknya berat semua itu. Enggak, insya Allah semua itu bertahap bisa dilakukan. Kemudian yang ke-8, memiliki keahlian dalam bidang tertentu. Ini berlaku untuk editor-editor di penerbit umum. Misalnya penerbit yang berfokus pada sains populer misalnya, maka dianjurkan seorang editor memiliki dasar misalnya ilmu pengetahuan alam atau apa. Nah, terkait dengan khasanah penerbitan tulis-menulis dalam dunia komunitas Ikhwan Salafiyin, tentu saja keahlian di sini, karena yang disunting nanti dalam naskah-naskah terkait dengan syariat, ya paling enggak dia sudah belajar dasar-dasar ilmu syariat, akidahnya, kemudian mungkin tafsir, dasar-dasarnya saja. Sehingga ketika misalnya menghadapi sebuah muskilah, dia tahu, oh ini kayaknya harus dirujuk ke kitab yang ini. Yang ini, kesulitannya ini dirujuk kepada kitab yang itu. Yang berikutnya adalah, seorang penyunting hendaknya senantiasa mengembangkan wawasan, terutama seputar kebahasaan. Hal ini bisa didapatkan, meningkatkan wawasan kebahasaan ini dengan apa? Membaca buku-buku bahasa. Mungkin buku-buku yang beberapa di antara yang dicantumkan dalam daftar pustaka dari makalah yang kita sampaikan, banyak hal yang mungkin bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan berbahasa kita. Atau bisa jadi dengan memperhatikan tulisan-tulisan. Kalau misalnya kita punya majalah syariah misalnya, kita lihat bagaimana sebuah naskah dikemas, bagaimana sebuah kalimat dikemas, bagaimana paragrafnya di penggabungan, pemisahan, kemudian keterkaitan logika antar paragraf. Kita bisa memperhatikan dari situ. Jadi tidak hanya membaca sekilas untuk wawasan, tapi juga kemudian membaca sekilas untuk menambah ilmu kita, tapi juga membaca untuk menambah wawasan kebahasaan kita. Nah, kemudian yang berikutnya adalah terakhir, memahami kode etik penyuntingan naskah. Jadi seorang penyunting itu ada kode etiknya, tidak boleh berlaku sembarangan, bertindak semaunya. Di antara kode etik penyuntingan naskah adalah, yang pertama, mencari editor mencari informasi tentang penulis naskah sebelum dia memulai penyuntingan. Dia mendapatkan naskah dari mungkin penerbit yang menugasinya, tafadhal antum edit naskah ini. Dilihat penulisnya Ustadz Fulan. Maka kita harus mengetahui Ustadz Fulan ini misalnya kepribadian seperti apa, wataknya seperti apa, kebiasaan-kebiasaannya seperti apa, gaya bicaranya ketika di majelis seperti apa. Itu kadang sangat membantu ketika mengedit. Apalagi misalnya ketika kita harus menghubungi penulis, tugasnya editor menghubungi penulis ketika mendapatkan sesuatu yang tidak jelas, menghubungi penulis, menghubungi ustadz. Maka kita harus tahu kebiasaannya. Ustadz punya jam ngajar dari jam sekian sampai jam sekian, biasa dihubungi pada jam sekian dan sekian. Akan mempermudah kerjanya seorang editor. Kemudian kode etik berikutnya adalah penyunting naskah bukanlah penulis. Penyunting itu tugasnya membantu penulis mengemas naskah menjadi baik dan enak dibaca. Adapun tanggung jawab materi, substansi naskah tetap berada pada penulis. Artinya ketika kita mendapatkan sebuah sesuatu yang meragukan dalam naskah secara substansi, secara makna, maka bukan tugas penyunting untuk langsung membenarkan. Ya bisa saja, tapi kan nanti penyunting jadi penulis, repot dong. Ya. Dikembalikan kepada penulis. Afwan, tulisan antum pada halaman sekian, ini maksudnya bagaimana? Dikembalikan kepada penulis. Kemudian penyunting wajib menghormati gaya penulis naskah. Masing-masing atau setiap penulis, Afwan, setiap penulis memiliki gaya menulis masing-masing. Mungkin gak akan jauh-jauh karena saya bekerja di syariah. Mungkin coba kita lihat gaya menulis dari masing-masing ustadz yang ada di majalah syariah. Gaya penulis Ustadz Ruhaifi misalnya seperti apa? Gaya menulisnya Ustadz Ayib seperti apa? Gaya menulisnya Ustadz Mukhtar seperti apa? Itu kalau kita perhatikan dari edisi ke edisi, kita akan mendapatkan sebuah gambaran bahasanya Ustadz Fulan punya gaya menulis seperti ini. Misalnya kata-kata yang sering dipakai seperti apa, kemudian apakah bahasanya ilmiah murni atau ilmiah yang agak populer, yang agak ringan. Kita harus memahami gaya penulis. Nah, ketika kita mengubah, kita akan mengedit sebuah naskah, kita harus menghargai gaya seorang penulis. Jangan sampai mengubah sebuah tulisan tapi kemudian mengubahnya dengan gaya penulisan seorang penyunting. Jangan kita ubah dengan gaya penyuntingan kita. Kita harus menyesuaikan diri dengan bagaimana sih biasanya kalau Ustadz Fulan itu menulis. Sehingga ketika ada kalimat yang seperti ini, maknanya misalnya terlalu bulat, melingkar, bagaimana biar naskah atau kalimat tersebut bisa mudah dipahami tapi tetap menjaga bahwasannya itu adalah gayanya penulis tersebut, ustaz tersebut. Kemudian yang keempat, penyunting wajib menjaga rahasia informasi yang terdapat dalam naskah. Ada sebuah naskah yang belum diterbitkan, ternyata memuat hal-hal yang sangat menarik, kemudian dipasarkan kepada seorang editor. Editor kan biasa menulis dia, kemudian mencuri apa? Ide. Bikin yang kayak tulisan itu, kemudian dijual kepada penerbit lain atas nama penyunting. Ini dalam bahasa syariat apa? Berkhianat ya. Kalau dalam bahasa kode etik penyuntingan naskah, tidak boleh atau harus menjaga rahasia informasi yang terdapat dalam sebuah naskah. Karena apa? Mendapatkan ide menulis, apa yang harus ditulis, itu suatu yang susah, yang sulit, enggak gampang. Pengin nulis ini, kemudian dikembangkan, itu bukan suatu yang gampang. Sehingga ketika penyunting mendapati sebuah naskah yang bagus, tugasnya adalah menyunting, memperbaiki naskah tersebut, mengemas naskah tersebut. Sehingga tidak boleh kemudian nyoba ngambil beberapa bab dari itu, kemudian dikembangkan sendiri, dijual kepada penerbit yang lain. Atau dalam istilah sebenarnya plagiator ya, penjiplak. Kemudian kode etik yang berikutnya, seorang editor penyunting berkonsultasi dengan penulis tentang perubahan yang akan dilakukan terhadap naskah. Penyunting naskah tidak boleh merasa sok tahu. Nah ini salah ini, langsung aja ganti seperti ini. Ini kalau mungkin yang kita dapati dari kalangan sahabat kita, terkadang sudah seperti itu, percaya misalnya kepada kita. Betul, ini pokoknya naskah dari saya seperti ini, kalau antum melihat ada yang perlu diubah, ubah, silakan. Nah ini mungkin mudah. Tapi ada tipe penulis yang tidak seperti itu. Karena dia merasa ide penulisan, kemudian ide mengembangkan sebuah naskah itu susah. Sehingga kalau mau diubah, tolong konfirmasi dulu kepada saya, kepada penulis misalnya. Kita tetap menghargai ide seorang penulis. Selain itu, ada sebuah hal yang sangat harus sangat dihindari sebisa mungkin. Yaitu editor mengubah sesuatu yang sudah benar menjadi salah. Ini kalau istilahnya para editor, dosa yang tidak termaafkan gitu. Walaupun secara syar'i tidak mungkin seperti itu ya. Dosa yang, kesalahan terbesar dari seorang editor adalah, kita ubah bahasanya, kesalahan terbesar dari seorang penyunting naskah terhadap naskah yang dia kerjakan adalah mengubah sesuatu yang sudah benar dalam naskah tersebut menjadi apa? Salah secara makna. Menjadi salah. Ini seorang editor harus sangat berhati-hati. Kemudian yang keenam adalah tidak boleh menghilangkan naskah atau merusakkan bagian-bagian naskah. Ini terutama ketika menghadapi atau kita diminta menyunting sebuah naskah dalam bentuk print out, sudah dalam bentuk print. Yang ada lembaran yang hilang atau mungkin sobek dan lain-lain, maka seorang penyunting secara etika tidak boleh menghilangkannya. Tidak boleh menghilangkannya. Nah, untuk menunjang kegiatan tugas seorang penyunting tersebut yang kita sebutkan di atas, juga kemudian tentang kode etik penyuntingan, seorang editor sebaiknya didampingi oleh beberapa buku berikut. Yang pertama, pedoman umum ejaan yang disempurnakan. Sudah jelas ya, fungsinya untuk mengecek ejaan yang digunakan dalam naskah tersebut sudah betul atau belum. Kemudian yang kedua, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ini gunanya untuk memeriksa apakah sebuah kata diakui sebagai sebuah kata baku dalam bahasa Indonesia ataukah tidak. Misalnya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia akan ditulis sebuah kata yang biasa hanya diucapkan atau digunakan dalam ragam bahasa lisan akan ditulis dalam kurung di belakang dengan tulisan CAK, cak. Artinya apa? Ragam bahasa percakapan. Kata ini betul tercantum diakui sebagai sebuah kata dalam bahasa Indonesia, tetapi digunakan dalam ragam bahasa lisan saja, tidak dalam tulisan. Nah, kata yang seperti ini tentu tidak bisa, tidak sepantasnya, tidak seharusnya kita pakai dalam tulisan. Samping itu juga kita bisa mengecek dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia apakah makna sebuah kata itu sudah sesuai dengan yang dimaksudkan oleh penulis ataukah tidak. Kemudian berikutnya adalah Tesaurus Alfabetis Bahasa Indonesia. Orang saya bilang, iki apa menanya ya, panganan apa ini, gitu ya. Tesaurus Alfabetis Bahasa Indonesia sebenarnya adalah hampir mirip sebuah kamus, tapi dia lebih khusus. dia menerangkan tentang sebuah kata yang dia memiliki mungkin sinonim, makna yang sama. Kata, misalnya kata tulis, itu makna yang sama itu apa saja? Nanti akan diterangkan di situ. Gunanya itu apa nih thesaurus alfabetis bahasa Indonesia? Ketika kita seorang penyunting harus memperbaiki sebuah judul, atau mungkin harus memperbaiki sebuah kalimat yang menjemukan, kalimat yang membosankan. Nanti akan diterangkan tentang apa itu kalimat membosankan. Ketika seorang penyunting harus mencari padanan sebuah kata, atau mungkin judul kadang dibuat agak berirama, mempunyai ritme, mempunyai sanjak. Maka mungkin kadang judul perlu diubah sedikit. Nah, agar tidak mengubah makna, kita perlu mendatangkan sebuah kata lain yang semakna. Dari mana kita dapatkan? Kita cek dalam Thesaurus Alfabetis Bahasa Indonesia. Nah, kemudian yang keempat adalah Kamus Arab Indonesia. Sudah jelas tentunya untuk membantu kita ketika mengedit sebuah naskah terjemahan. Kita melangkah kepada bab yang keempat tentang teknis menyunting naskah. Ini sebenarnya yang sudah mulai, kalau tadi baru pendahuluan ya, tentang hal-hal apa saja yang perlu dimiliki oleh seorang penyunting, kode etiknya seperti apa, buku-buku pembantunya seperti apa. Nah, sekarang tentang teknis menyunting naskah itu sendiri. Menyunting naskah meliputi 5 kegiatan dasar. Ada 5 kegiatan dasar dalam sebuah penyuntingan naskah. Seorang penyunting bisa jadi harus memeriksa, misalnya diberikan oleh sebuah penerbit. Afwan, tolong dicek, kami mendapatkan naskah seperti ini. Kira-kira naskah seperti ini layak terbit enggak? Maka editor akan membaca dari awal sampai akhir. Kemudian akan mengetahui di mana kelemahan naskah tersebut, di mana keunggulannya, di mana kekurangannya, di mana kelebihannya. Nah, setelah itu dia akan punya kesimpulan. Kalau misalnya secara bahasa naskah tersebut berat, maka dia akan memberikan kepada penerbit, naskah ini misalnya tidak layak diterbitkan. Karena apa? Kalau harus diedit, akan mengubah hampir seluruh bagian naskah. Biarnya kan berarti editor harus menulis naskah baru kalau begitu. Atau misalnya naskah ini bisa diterbitkan, tetapi dengan apa? Penyuntingan yang berat. Berarti penerbit harus memberikan tenggang waktu yang cukup untuk penyunting naskah melakukan kegiatannya. Atau misalnya naskah ini lumayan bagus, hanya ada kesalahan-kesalahan minor, kesalahan-kesalahan kecil, jadi bisa diterbitkan. Nah, tentu tenggang waktu yang diberikan kepada penyunting lebih sedikit lagi. Ini diantara tugas memeriksa kelayakan sebuah naskah, apakah bisa diterbitkan atau tidak. Nah, untuk memeriksa kelayakan sebuah naskah tersebut, ada 5 kegiatan dasar yang perlu dilakukan oleh seorang editor. Yang pertama, pemakluman. Yaitu dengan apa? Membaca mula, membaca awal. Membaca sebuah naskah dari awal sampai akhir secara cepat untuk mengetahui gambaran global naskah tersebut, dan dia juga sudah memiliki gambaran nanti di sisi-sisi mana saja yang dari naskah tersebut yang harus diperbaiki. Kalau misalnya kayak kita berjalan, itu kita nanti sudah memeriksa dulu jalannya sampai tempat tujuan. Oh, nanti yang ada jalan berlubang di sebelah sana. Kemudian pas pada antara kilometer sekian sampai sekian, ternyata butuh apa? Rusaknya rusak berat, berarti harus melewati jalan lain. Artinya kita harus menyusun atau memperbaiki naskah tersebut secara berat pada bagian ini dan ini. Ini gunanya apa? Membaca awal, membaca mula. Seorang penyunting mendapatkan gambaran umum tentang sebuah naskah, apakah hal-hal atau sisi-sisi atau di bagian mana saja naskah tersebut perlu diperbaiki, perbaikannya seperti apa, ringan, sedang, atau berat, demikian. Kemudian kegiatan dasar yang kedua adalah perbaikan. Inti dari kegiatan perbaikan naskah adalah memperbaiki naskah agar sesuai dengan ini mau mengucapkan atau gaya selingkung. Ini panganan apa meneh ya? Gaya selingkung. Nanti akan diterangkan tentang gaya selingkung. Kemudian agar naskah tersebut sesuai dengan pedoman ejaan yang disempurnakan. Atau kata-katanya diperbaiki agar sesuai dengan kata-kata yang baku dalam bahasa atau ragam tulisan bahasa Indonesia. Ini perbaikan. Jadi setelah membaca awal, dari awal sampai akhir, dengan teknik membaca cepat, kemudian mulai mengadakan perbaikan. Perbaikan yang di sini adalah perbaikan yang sifatnya ringan, perbaikan yang sifatnya zahir, tidak menyentuh kepada substansi. Kemudian kegiatan yang ketiga, ini terkait dengan substansi, itu pengubahan. Naskah perlu diubah. Misalnya tingkat struktur kalimatnya, kemudian struktur paragrafnya. Paragraf ini lebih baik didahulukan, atau mungkin paragraf yang ini harus dikebelakangkan. Nah, ini mengubah naskah. Atau mungkin dalam sebuah tampilan ketika sudah dalam layout sebuah buku, harus ada pengubahan, misalnya jangan pakai ilustrasi yang ini karena mengganggu pembaca ketika membaca naskah misalnya. Atau jangan pakai font yang ini. Font yang ini bikin mata cepat lelah. Misalnya demikian. Jangan pakai font yang ini untuk badan tulisan. Ini font untuk poster atau untuk cover, bukan font untuk isi tulisan. Ini pengubahan. Kemudian berikutnya adalah pengurangan. Kegiatan dasar yang keempat adalah pengurangan. Di antara naskah-naskah tersebut, di antara bagian-bagian naskah tersebut, bisa jadi penyunting, editor akan melihat bagian yang kayak gini ini gak perlu. Kenapa? Misalnya karena sudah disebutkan pada bagian yang sebelumnya, atau nanti pada babnya sendiri akan disebutkan, jadi tidak cocok diletakkan pada bab yang ini. Toh nanti akan disebutkan secara lebih rinci pada bab berikutnya. Misalnya demikian. Berarti ini harus dibuang, dikurangi. Yang berikutnya adalah penambahan. Seorang penyunting mungkin akan setelah membaca awal, mengetahui gambaran secara global, dia memahami tema umum dari naskah buku tersebut, kemudian dia menelaah kembali. Kok naskah ini belum membahas tentang hal tertentu, padahal sudah sepatutnya buku tersebut membahas masalah tersebut. Maka penulis kemudian menambahkan. Penyunting kemudian menambahkan. Bisa jadi dengan apa? Meminta kepada penulis, tolong ditambahkan lagi pembahasan tentang ini. Nanti kita susulkan, kita masukkan pada bab sekian. Demikian. Nah, kegiatan dasar A dan B, pemakluman dan perbaikan, biasanya dilakukan oleh seorang penyunting pemula, namanya copy editor. Yang diedit adalah secara harfiah, secara zahir saja, penampilan secara teks kalimat, tidak sampai bisa mengubah, menambah atau mengurangi, karena kemampuannya belum sampai kepada hal tersebut. Nah, kegiatan dasar yang 3, 4, dan 5, ketiga, keempat, dan kelima, ini biasanya dilakukan oleh seorang editor atau editor senior, atau mungkin dalam lingkup kebiasaan yang terjadi di kalangan kita yang wasalafin, biasanya ada seorang ustaz yang diminta untuk memurojaah sebuah naskah sebelum diterbitkan. Ya, dimintakan kepada ustaz tertentu untuk, fadhil ustaz afwan, ini mau diterbitkan, tolong dibaca. Nanti dikoreksi mana yang perlu dikurangi, mana yang perlu, apa saja yang perlu ditambahkan. Nah, ini wewenangnya editor atau editor senior atau ustaz yang memurojaah, mengoreksi sebuah naskah. Berikutnya adalah tentang ketika kita menghadapi naskah, apa saja sih yang perlu disunting, apa saja sih yang perlu diedit. Maka yang pertama adalah keterbacaan dan kejelasan. Naskah tersebut jelas dan mudah dibaca. Misalnya dalam buku, penggunaan fontnya, atau seperti tadi misalnya ilustrasinya, jangan sampai nabrak tulisan, Dan misalnya jarak barisnya jangan terlalu rapat, melelahkan. Kemudian kalau ada gambar, maka harus ada keterangannya, ini gambar apa. Misalnya demikian. Ini faktor atau aspek yang disunting yang pertama adalah keterbacaan. Sebuah naskah bisa dibaca dengan enak, mudah dipahami, jelas. Yang kedua adalah konsistensi atau ketaat asasan, taat asas. Seorang penyunting perlu memegang sebuah kaidah tertentu dalam menyunting. Kalau dia misalnya menggunakan, atau penulis, ketika penulis sudah menggunakan kata tertentu dan itu dibenarkan secara bahasa, maka penyunting akan secara konsisten menggunakan kata tersebut, Hal ini juga terkait dengan apa? Ejaan yang dipakai, kemudian tanda baca atau istilah-istilah tertentu yang dipakai. Istilah-istilah tertentu yang dipakai. Misalnya, dalam bahasa Indonesia, dalam kamus besar bahasa Indonesia yang baku, penulisan kata sholat ialah S-A-L-A-T. Kalau kita kan rasa janggal lah, susah kali ya, apa malah terlalu apa, mungkin bisa salah baca, membaca atau apa. Maka sebagian penerbit kemudian mengubah pakai H untuk melambangkan sholat, ya, S-H-A. Ini kita sudah keluar dari kaidah baku kamus besar bahasa Indonesia. Akan tetapi hal yang seperti ini tidak mengapa selama konsisten dipakai seperti itu terus dalam sebuah naskah dari awal sampai akhir. Kalau kita sudah menentukan untuk kata sholat dipakai S-H-L-A-T, maka jangan sampai ada kata sholat dalam bentuk yang lain, misalnya S-H-O-L-A-T atau S-A-L-A-T dan lain-lainnya. Kita harus taat asas. Ketika kita menggunakan sebuah kata, dijaga, jangan berubah-ubah, nanti pembaca bingung. Jadi yang benar yang mana ini? Akan timbul pertanyaan. Nah, penggunaan istilah-istilah tertentu, kemudian penggunaan tanda baca tertentu, ini setiap penerbit biasanya mempunyai aturan tersendiri yang berbeda dengan penerbit yang lain. Nah, inilah yang disebut dengan gaya selingkung, house style. Gaya selingkung bisa didefinisikan sebagai sebuah gaya khas yang diterapkan oleh sebuah penerbit dalam setiap terbitannya. Dalam semua penerbitan, dalam semua buku yang diterbitkan oleh sebuah penerbit, satu penerbit, dia akan memakai istilah-istilah yang sama semuanya. Seperti tadi misalnya kata sholat, kalau sudah dipakai S-H-A-L-A-T, maka dalam semua bukunya, dalam semua terbitannya memakai kata tersebut. Atau penulisan Al-Quran, ada yang menulis Al, A-nya kecil, pakai strip, kemudian Ki-nya besar, kemudian ada apostrof pada setelah R. Ini keluar dari kata atau aturan kata baku bahasa Indonesia. Dalam kamus besar, Al-Quran ditulis langsung, A-nya besar, L, kemudian Ki, U, R, A, N, tanpa ada apostrof. Kalau dibaca Al-Quran gitu. Sebagian kita merasa agak jengah ya, terlalu menyederhanakan gitu kan. Ya sudah, kita pakai akhirnya Al-Qur'an dengan ejaan seperti A, L, pakai strip, Q-nya besar, kemudian ada tanda apostrof di huruf atau setelah huruf R. Nah, kata yang seperti ini harus dipakai secara konsisten, taat asas. Kita sudah menentukan sebuah haluan, maka pakai terus. Jangan berubah ubah. Kalau dalam sebuah naskah berubah-ubah, pembacanya yang bingung. Nah, ini di merupakan apa yang kita tulis di sini. Mungkin bisa jadi sebuah penerbit ada 1-2 istilah kata yang keluar dari tata bahasa baku atau kata baku yang dimuat dalam kamus besar bahasa Indonesia. Boleh-boleh saja. Akan tetapi ingat apa? Konsisten. Jangan berubah-ubah. Maka nanti lama-lama akan menjadi sebuah sistem aturan gaya bahasa sebuah penerbitan. Inilah yang disebut dengan gaya selingkung. gaya selingkuh. Kemudian aspek ketiga yang disunting adalah kebahasaan. Hal ini meliputi penggunaan kalimat serta atau peralihan paragraf, hubungan pokok pikiran antara paragraf yang pertama dengan kedua, yang kedua dengan ketiga, itu juga perlu dicek, perlu diperiksa. Apakah ada lompatan logika misalnya, atau mungkin bahkan ternyata paragraf yang pertama tidak ada kaitan sama sekali dengan paragraf yang kedua, akan menimbulkan kejanggalan. Pembaca akan merasa seperti berjalan, tiba-tiba ada lubang besar dan dia harus lompat. Ada sebagian yang hilang. Nah, ini juga perlu diedit, disunting. Selain itu, kalimat yang digunakan harus baku dan efektif. Kalimat baku, yakni kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dalam hal ejaan, diksi, pemilihan kata, dan struktur kalimat. Selain itu, kalimat juga harus apa? Logis, hemat, padu, dan sesuai dengan struktur kalimat bahasa Indonesia. Kemudian hal yang berikutnya adalah kejelasan dan gaya bahasa. Penyunting sudah memahami gaya bahasa penulis naskah, tapi bisa jadi dia kesulitan memahami sebuah kalimat, sebuah paragraf, maka dia kembalikan kepada penulis naskah. Apa maksudnya? Setelah itu kemudian diubah seperlunya. Jadi naskahnya tetap jelas dan gaya bahasa penulis tetap terjaga. Sehingga penulis atau penyunting, afwan, penyunting perlu aktif bertanya kepada penulis ketika mendapati ketidakpahaman. Kemudian yang berikutnya adalah ketelitian data dan fakta. Sebuah naskah mungkin mengandung data tahun, data jumlah, data geografis misalnya. Misalnya data tersebut atau sebuah naskah mengandung misalnya tentang biografis seorang ulama. Kemudian disebutkan jumlah karangannya berapa, apa saja, dia tinggalnya di mana, lahir di mana, meninggal di mana, lahir tahun berapa, wafat tahun berapa. Ini harus dipastikan, dicek ketelitian data dan faktanya. Jangan sampai salah. Jangan sampai salah. Kemudian yang berikutnya adalah yang disunting, yang diedit adalah kelegalan dan kesopanan. Bisa jadi mungkin sebuah naskah mengandung gambar. Gambar sekarang bisa jadi punya apa? Hak cipta. Tidak boleh digunakan sembarangan kecuali dengan izin yang membuat gambar misalnya. Harus berhati-hati. Demikian juga apa? Kesopanan. Kalimat-kalimat tertentu bisa jadi ada mungkin membuat sebagian pihak tersinggung kemudian menuntut ke pengadilan. Penerbitnya yang repot, penulisnya juga yang repot. Hanya penyunting ikut membantu seorang penulis. Bisa enggak bahasa kata-kata yang seperti ini diubah menjadi lebih sopan, misalnya demikian. Jadi secara ringkas, mungkin yang bagian tentang jenis-jenis penyunting kan kita lewati saja. Secara ringkas, keseluruhan dari pekerjaan menyunting itu ada 4 fokusnya. Yang pertama, kebenaran naskah. Naskah harus benar. Data dan faktanya harus tepat, jangan sampai keliru. Maknanya juga harus benar. Kemudian yang kedua, kejelasan. Kalimat yang dipakai tidak bulat, melingkar-lingkar, jelas, efektif. Kemudian keterkaitan antar paragraf, dicek antar babnya, dicek pula. Dan kemudian ketaat asasan. Kalau kita mendapati sebuah kata yang biasa dipakai berulang, maka kita harus menentukan dulu kata tersebut mau ditulis seperti apa, istilah yang mau dipakai yang seperti apa. Kemudian dicek kekonsistenan, ketaat asasan. Barakallahu fikum. Kemudian untuk yang berikutnya adalah menyunting naskah terjemahan. Bab yang terakhir tentang menyunting naskah terjemahan. Terjemah sendiri bermakna menyalin, memindahkan suatu bahasa ke bahasa lain. Dalam arti mudahnya mengalih bahasakan. Untuk bisa menerjemahkan, tentu seorang penulis yang hendak menerjemahkan, dia menguasai kaidah dasar 2 bahasa. Yang pertama bahasa apa? Yang mau dia terjemahkan, bahasa Arab. Dia harus kuasai. Kalau enggak nanti hasil terjemahnya kacau. Enggak bisa menentukan mana fa'ilnya, mana maf'ulnya, mana mubtada'nya, mana khobarnya. Bagaimana dia kan bisa menentukan subjek dan predikat dalam bahasa Indonesia. Kemudian dia juga harus menguasai tata bahasa dasar dalam kalimat bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu ditulis subjeknya dulu, baru predikatnya, kemudian objek dan keterangan. Walaupun bisa terkadang kita keluar sedikit dari kaidah ini, tapi itu sebagai sesuatu yang jarang dilakukan. Misalnya, kita mendapati sebuah naskah. Qala al-Imamu al-Bukhari rahimahullah. Maka penerjemah menerjemahkan, berkata Imam Bukhari. Ada yang salah secara makna? Enggak ada. Tapi secara kaidah tata bahasa Indonesia, kalimat tersebut keliru. Kenapa? Disebutkan dulu subjeknya, pelakunya siapa? Al-Imam Bukhari berkata. Mungkin ketika naskah tersebut beredar di kalangan kita salafiyin, ya dimaklumi aja, gak apa-apa lah gitu ya. Tapi ketika kita ingin bertujuan memperluas dakwah ini, menyampaikannya kepada masyarakat muslim secara umum, hal-hal yang seperti ini sangat sangat berpengaruh. Kelihatannya kecil, tapi mempunyai dampak yang signifikan. Nah, ketika menyunting, seorang penyunting harus mengingat-ingat struktur kalimat dalam bahasa Arab dan struktur kalimat dalam bahasa Indonesia. Nah, ketika mendapati bagian naskah yang sulit dipahami, seperti disebutkan tadi, ada tiga cara. Yang pertama, penulis atau penyunting menghubungi penulis, kemudian menanyakan maksud dari kalimat yang enggak jelas. Nah, dari jawaban tersebut digunakan untuk sebagai acuan untuk mengubah kalimat tersebut. Bisa jadi penyunting sudah menguasai bahasa Arab dalam porsi yang lumayan, maka daripada susah-susah, dan penulisnya juga sudah memberikan izin, langsung saja dirujuk kepada kitab aslinya. Ini paragraf ini kok agak janggal ya, maka dilihat kepada kitab aslinya, kemudian dibenarkan. Atau alternatif yang ketiga, penyunting menghubungi ustadz pemurojaah. Ustadz, ini kayaknya agak janggal paragraf ini, ustadz, tolong diperiksa. Misalnya demikian. Nah, kemudian kita akan memasuki sebuah hal yang sebenarnya menjadi inti. Jadi kesalahan yang sering terjadi. Yang pertama, kesalahan tanda baca. Ya, ini apa? Tanda-tanda baca ditulis tanpa jeda. Dia harus bergandeng dengan kata. Tanda tanya ditulis tidak terpisah dengan kata yang sebelumnya. Demikian juga tanda titik, titik koma, tanda seru, dan lain-lain, tanda petik, tidak ditulis terpisah, harus ditulis bergandeng. Kemudian ada juga kata-kata yang tidak baku. Ini juga sebuah kesalahan yang sering terjadi. Misalnya apa? Kata kenapa. Dalam bahasa ragam bahasa tulisan enggak masalah. Orang yang kita ajak paham, kita ajak bicara paham. Kata kenapa itu artinya kita meminta, bertanya tentang sebab dilakukannya sebuah pekerjaan. Tapi dalam bahasa ragam bahasa tulisan, kata tersebut tidak baku. Yang baku adalah kata mengapa. Demikian juga kata menghasung. Hasung. Kata hasung yang selama ini kita coba cari ternyata tidak didapatkan dalam kalimat bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi mungkin ini wallahualam asalnya mungkin bahasa daerah dari mana, kemudian biasa dipakai. Walaupun mungkin paham kita maknanya. Kemudian agar menjadi kata yang baku, kita sarankan menjadi apa? Menganjurkan, mendorong, memerintahkan, bisa jadi seperti itu. Kemudian kata dipungkiri. Kenapa salah? Mengapa salah? Karena apa? Tidak ada kata dasar pungkir. Asal katanya adalah mungkir. Jadi yang benar adalah dimungkiri. Enggak ada kata dasar pungkir dalam bahasa Indonesia, enggak ada. Yang ada mungkir. Kemudian yang mana, di mana, pada mana. Ini sering sekali. Biasanya terjemahan dari apa? Isim-isim mausul. Alladhi, kemudian alladhi huwa, dan seterusnya itu. Ini tergantung konteks kalimatnya. Mungkin bisa kita bawa menjadi kata sifat yang. Atau mungkin kalau menunjukkan tempat, ya menjadi apa? Tempat atau saat, ketika, bisa jadi seperti itu. Kemudian kata nampak. Ini juga secara bahasa tidak baku. Kenapa? Tidak ada kata dasar nampak. Yang ada adalah tampak dengan T. Berikutnya seperti aktivitas. Kata aktivitas kata serapan dari bahasa Inggris activity. Maka yang benar ditulis dengan V, aktivitas dengan huruf V, bukan dengan huruf F. Kemudian konsekuensi kadang ditulis dengan W pada konsekuensi. Yang betul dengan U. Nasihat, ini juga masih sering, nasihat. Yang bagus adalah dengan I, nasihat. Dari mana tahunya? Cek ke Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau kita ngomong salah lisan, enggak masalah. Orang paham. Maksud kita, oh nasihat ya, yaitu maknanya itu. Cuman ketika bahasanya bahasa tulisan. Ini yang perlu kita ingat. Kemudian faedah. Nah, ini yang benar dengan E, faedah. Walaupun bisa jadi kita keluar ini. Enggak lah, lebih sesuai dengan pengucapan dalam lafal bahasa Arab. Ya, faedah. Dari bahasa Arab. Ya enggak masalah, tapi apa? Konsekuen. Jangan di sini faedah, pada berikutnya faedah, pada berikutnya jadi faedah lagi, kemudian besok jadi E lagi. Akan menimbulkan kebingungan pembaca. Dikiranya dua buah kata yang berbeda. Kemudian hakikat, yang betul dengan I, hakikat. Jadwal, ini juga kayaknya kita amati baru muncul di beberapa tahun terakhir ini. Enggak tahu dari mana sumbernya. Padahal asal katanya dalam bahasa Arab, jadwalun, tabel. Ya. Jadwal. Yang jadwal kan bentuknya tabel, hari, waktu, pelajarannya apa gitu. Jadwal. Nah, untuk mengecek sebuah kata baku atau tidak bisa kita lihat pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sedangkan untuk mengecek benar atau tidaknya penulisan unsur serapan bisa kita cek pada buku panduan umum ejaan yang disempurnakan. Jadi kesalahannya dalam bentuk kesalahan atau kalimat tancu 6. Atau sebelum itu adalah kesalahan pembentukan kata. Misalnya Allah ciptakan. Imbuankan adalah imbuhan untuk membuat kata perintah. Tuliskan. Aslinya apa? Menyuruh orang yang kita ajak untuk menulis. Sehingga yang baku adalah meimbuhan mekan, menciptakan. Demikian. Mengkompromikan. Ini biasanya terjadi pada penulisan imbuhan yang bergabung dengan kata konsonan tertentu. Mengkompromikan. Huruf K ketika bergabung dengan imbuhan me, luluh menjadi NG, eng. Mengompromikan. Mengantongi. Bukan mengkantongi. Mengafirkan. Walaupun mungkin sebagian penerbit menulis tetap dengan apa? Mengkafirkan. Boleh enggak? Boleh-boleh saja. Asal apa? Konsisten. Kemudian kata mencuci dengan menyuci. Kalau men, maksudnya sering sekali ya kita lagi nyuci baju. Bahasa lisan enggak masalah. Nah, kata yang konsonan yang berubah menjadi NG ketika ketika bergabung imbuhan imbuhan me adalah apa? Kata yang berawalan dengan huruf S. Menyucikan, membuat sesuatu jadi suci. Kalau kita ingin mengungkapkan makna mencuci baju, jangan menggunakan kata menyuci. Mencuci, huruf C tidak luluh. Kemudian penggunaan kata yang agak borosnya, paling tertinggi. Tertinggi itu sudah paling. Tinggal kita pilih, paling tinggi atau tertinggi. Ini butuh kepekaan memang dan butuh mungkin sedikit jam terbang. Kemudian kata di antara. Di yang ditulis tergabung itu adalah di yang merupakan imbuhan. Adapun di yang merupakan prefix atau kata depan yang menunjukkan letak, itu ditulis terpisah, di antara. Jadi kata di antara sebenarnya menunjukkan tempat antara sesuatu dan sesuatu yang lain kan. Bukan merupakan imbuhan semacam apa? Dipukul. Bukan. Atau yang semisalnya. Nah. Kemudian kata memposisikan. Huruf P ketika bergabung dengan imbuhan me, meluluh menjadi apa? M. Kok bisa gitu? Ya, itulah aturan bahasa Indonesia. Misalnya, ketika kita ingin membentuk imbuhan atau sebuah kata kerja dari kata dasar pukul ditambah imbuhan me, memukul. Kita enggak pernah mengatakan mempukul. Tapi kenapa ketika mengatakan posisi kita mengatakan memposisikan? Ada apa? Ketidakkonsistenan. Yang betul luluh menjadi P. Menterjemahkan, menunjuk kata yang di depan ini diawali huruf T. dulu menjadi N, menerjemahkan. Ketika kita mengatakan, melihat seorang sedang nembak burung misalnya, kita akan mengatakan fulan menembak burung, bukan kita katakan fulan menembak burung. Tapi pada kata terjemah, kenapa kok menerjemahkan? Kembali lagi apa? Tidak konsisten. Kemudian ada beberapa kata yang ditulis tergabung, misalnya non muslim, kata non digabung dengan kata berikutnya. Kemudian kata antar, ini juga digabung. Demikian juga kata maha. Nama-nama Allah dalam bahasa Indonesia, Asmaul Husna. Aturan bakunya adalah ketika nama tersebut dibentuk dari kata dasar bahasa Indonesia, misalnya besar, maka ditulis terpisah dan huruf besar, maha besar. Ditulis bersambung dengan kata maha, maha besar, ditulis tersambung. Adapun kata yang sudah bergabung dengan imbuhan, misalnya apa? Maha pengasih, maha penyayang, maka ditulis terpisah dan P-nya ditulis besar. Maha bijaksana, misalnya. Ini tulis terpisah apa? Bergabung? Bijaksana ini sebuah kata dasar atau kata yang berimbuhan? Imbuhannya apa? Imbuhan itu seperti me, di, pe, pembentuk kata-kata dalam bahasa Indonesia. Bijaksana itu kata dasar, ya, kata dasar. Cuman karena dia panjang, kadang kita menganggap biasanya yang panjang-panjang itu imbuhan. Ternyata enggak, itu kata dasar. Maha bijaksana berarti disambung. Dikecualikan adalah yang maha esa. Esa itu kata dasar, tapi kenapa kok ditulis terpisah dan besar lagi? Konon katanya, kata orang yang sempat mendalami dunia ini, karena dokumen negara dalam bentuk undang-undang waktu itu sudah tertulis, undang-undang dasar 45 sudah tertulis yang maha esa dengan apa? Memisah esanya. Sedangkan ejaan kan selalu mengalami penyempurnaan-penyempurnaan. Nah, daripada mengubah undang-undang, ya sudah, ngalah, susu untuk kata esa ditulis terpisah. Itu pengecualian. Kemudian juga kadang penggunaan imbuhan yang kurang tepat. Misalnya, Ustadz Abdullah mengajar, kita ingin mengungkapkan bahwasanya Ustadz Abdullah mengajar ilmu nahu kepada kita. Nah, terkadang kita gunakan misalnya kata yang salah ya, Ustadz Abdullah mengajarkan kita ilmu nahu. Apa yang salah di situ? Yang diajarkan kita atau ilmu nahu? Ilmu nahu. Nah, kalau kita mau memiliki memaksudkan makna seperti itu, maka kita ubah dengan imbuhan me-i. Ustadz Abdullah mengajari kita ilmu nahu. Karena yang diajarkan ilmu nahu ya, bukan kita diajarkan kepada ilmu nahu. Atau mungkin bisa juga alternatif lain. Ustadz Abdullah mengajarkan apa? Ilmu nahu. Kitanya ditaruh belakang dengan kata hubung kepada. Jadi Ustadz Abdullah mengajarkan ilmu nahu kepada kita. Ini juga benar. Jadi editing itu tidak kemudian saklek bahwasanya satu tambah satu harus satu. Ya, kadang ada beberapa alternatif yang sama-sama bisa dipakai. Kemudian kalimat yang rancu. Ini kalimat yang susunnya demikian rupa enggak tidak jelas. Biasanya ini tidak memiliki subjek atau tidak memiliki predikat. Contoh kalimat rancu bisa di halaman di halaman ini berapa ya? Bercontoh satu, misalnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal yang diakui jasanya terhadap kaum muslimin dengan sikap beliau yang tegas saat merebaknya keyakinan bid'ah bahwa Al-Quran adalah makhluk. Apakah ini sebuah kalimat? Kalimat itu harus ada subjek, harus ada predikat. Ini baru subjek yang diberi sifat. Baru Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Sifatnya apa? Yang diakui jasanya terhadap kaum muslimin dengan sikap beliau yang tegas saat merebaknya keyakinan bid'ah bahwa Al-Quran adalah makhluk. Ini sifat beliau. Jadi kalimatnya belum lengkap, belum ada predikatnya. Kalau dalam istilah ilmu nahu, belum mufid. Belum mufid. Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Terus ada apa dengan beliau yang punya sifat-sifat seperti itu? Hal ini bisa diubah. Misalnya kalau yang dimaksudkan adalah memberikan predikat, maka diubah. Kata yang dibuang. Al-Imam Ahmad bin Hanbal diakui jasanya. Sehingga subjeknya Al-Imam Ahmad bin Hanbal, predikatnya apa? Diakui jasanya dan seterusnya. Kemudian kata yang tidak bersubjek. atau kalimat yang berisik misalnya, bagi santri, seringnya ini di pengumuman, bagi santri Mahadriyatul Jannah tidak boleh pulang ke rumah saat jam pelajaran berlangsung. Paham gak kita maksudnya? Paham. Ya, tapi subjeknya mana? Gak ada. Karena apa? Di dalam ada kata bantu bagi. Dia gak bisa menjadi subjek. Sehingga untuk membenarkan kalimat ini dibuang kata bantu tersebut menjadi apa? Santri Mahadriyatul Jannah tidak boleh pulang. Dan seterusnya. Menjadi jelas, sudah ada subjeknya. Atau misalnya sekarang, di Jakarta akan mengadakan pameran buku bertaraf internasional. Apa yang keliru di situ? Di Jakarta. Siapa yang akan mengadakan? Nggak tahu. Di Jakarta akan mengadakan. Kalau kalimat itu kalimat aktif, mekan, berarti harus ada subjeknya. Harus ada pelakunya. Siapa pelakunya yang mengadakan? Nggak ada. Yang diganti menjadi Jakarta akan mengadakan. Dalam hari ini misalnya adalah pemerintah kota Jakarta, misalnya demikian. Atau bisa diubah menjadi di Jakarta akan diadakan. Kalimat pasif, tidak perlu pelakunya siapa, tidak perlu disebutkan, sudah cukup. Panitia, gimana ini mungkin? Kayaknya masih ada beberapa hal. Waktunya sudah mendekati maghrib, wallahu a'lam. Gimana? Boleh mari bersambung. Iya kalau memang itu tuntutan panitia, fadhal. Peserta masih sanggup? Insyaallah ya. Berarti insyaallah kita sambung sedikit ba'dal maghrib. Wallahu a'lam bishawab, kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.